Malam minggu Ane pergi ke bioskop berduaan ame pacar nonton koboi beli karcis tahu-tahu kehabisan dan terpaksa ane beli ame catutan. Aduh masiknya nonton dua-duaan kaya tuan dan nyonya di gedongan. Mau beli minuman kantong kosong rondangan malu ame tunangan kebingungan. Film habis ane terpaksa nganterin jalan kaki masuk kampung liwat kuburan. Jalan gelap pacar ane ketakutan. Dasar sial saya injek pisang-pisangan. Tahu.